percuma kau berikan cintamu, percuma kau harapkan cintaku dari dulu. Kamu sudah tahu dari dulu ku hianati kamu. Masih saja kau datangi aku dan selalu persoalkan itu. Masih saja kamu paksa aku, kamu ikat aku hanya untuk dirimu. Aku orang bebas yang terbang melayang seperti angin. Aku ini orang bebas dan tak akan bisa dikuasai. Dengan mu, yeah. Sejak